Let's go. Fajar Remix. Adi Fajar rasa kasih pelangi tinggal mata lidah cukup pisang ini kau hiasi hati ini tetap peringat peringi senang senang mendesi bahagia orang kutu tentang cinta wae kau esoknya mesti ono kencane sandingmu sehat tenang bisa dilatih wae hatimu ketika semua masalahmu terasa apa. Thanks. Slow Bass Remix. Kocok ini tetap seperti hatiku. Adi Fajar. Thank you. Fajar Gabel. Fajar Gabel.